kepada waliyul amr adalah sebuah kehinaan dan kerendahan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyelisihi mereka dan memerintahkan untuk taat dan patuh kepada mereka, waliyul amr, dan memberikan nasihat. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersikap keras di dalam hal ini, dan beliau memperlihatkan serta mengulang. Maksud dari kebiasaan yang ketiga ini adalah kebiasaan kaum jahiliyah, yaitu mereka menganggap menyelisihi waliyul amr dan tidak taat tunduk kepada waliyul amr adalah sebuah keutamaan. Ini kebiasaan kaum jahiliyah. Sebaliknya, siapa yang taat, patuh, mendengar kepada waliyul amr adalah sebuah kehinaan, sebuah kerendahan. Ini kebiasaan kaum jahiliyah. Di dalam permasalahan ini, kita akan bahas dari berbagai macam sisi. Yang pertama, siapakah itu waliyul amr? Para ikhwah ahibati hafizakumullah ta'ala, para ulama berbeda pendapat tentang siapakah itu waliyul amr. Tentunya waliyul amr di sini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 59. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taati Allah, taati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ulil amri minkum. Ulil amri maksudnya di sini ada tiga pendapat. Pendapat yang pertama yaitu yang disebutkan oleh Imam Ibnu al-Arabi, bahwasanya Ibnu al-Arabi, bukan Ibnu Arabi, Ibnu al-Arabi pakai alif lam. Kalau Ibnu Arabi itu tokoh sufi, tokoh sufi wahdatul wujud. Adapun Ibnu al-Arabi adalah ahli hadis dari mazhab Maliki. Beliau mengatakan, qala Maimun bin Mihran, Maimun bin Mihran seorang tabi'i berkata, hum ashabus saraya, ulul amri, mereka lah orang-orang yang memiliki pasukan. Wahum wahuwa ikhtiarul Bukhari alladhi rawa ruwiya an Ibn Abbas anna al-ayata nazalat fi Abdullah ibn Hudzafah. Dan dia adalah pendapatnya Imam Bukhari, yang mana ayat ini diturunkan menurut Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu pada seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Hudzafah. Jadi disebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Abdullah bin Hudzafah untuk menjadi pemimpin perang yang disebut dengan Sariyah. Sariyah adalah pasukan yang diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan pasukan tersebut tidak diikuti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang menjadi pemimpin di sini adalah Abdullah bin Hudzafah. Kemudian Abdullah bin Hudzafah memerintahkan sebuah kemungkaran di dalam perjalanan. Lalu pasukannya tidak mau ikut karena itu adalah sebuah kemungkaran. Maka sampai berita tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Jika kalian mengikuti Abdullah bin Hudzafah, maka kalian akan masuk neraka karena itu maksiat." Dari sinilah para ulama mengatakan bahwasanya surat An-Nisa ayat 59 itu turun dikarenakan ini, yaitu kita wajib taat kepada Allah, wajib taat kepada Rasulullah, dan taat kepada pemimpin. Taat kepada pemimpin dikaitkan dengan ketaatan kepada Allah dan Rasul. Mentaati perintah pemimpin selama mereka memerintahkan kepada kema'rufan, ketaatan kepada Allah dan Rasul. Apabila mereka memerintahkan kepada kemaksiatan, maka tidak boleh taat. Ini pendapat yang pertama. Waliyul amr yang dimaksud adalah yaitu para penguasa yang memiliki kekuasaan, memiliki pasukan, memiliki kekuatan perang. Pendapat yang kedua yaitu pendapatnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, yang disebutkan pendapat ini dalam kitab-kitab tafsir, di antaranya tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullah, bahwasanya yang dimaksud dengan waliul amr adalah ahlul fiqhi fad-din, ahlul fiqhi wad-din, yaitu para ulama fikih dan para ahli agama. Maksudnya yaitu para ulama. Dan pendapat ini juga diikuti oleh Imam Abu Al-Aliyah, seorang tabi'i yang terkenal. Seorang tabi'i, Abu Al-Aliyah, mengatakan ulul amri di sini maksudnya adalah al-ulama, yaitu wahai orang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasulullah, dan ulil amri. Dan ulil amri di sini maksudnya dan para ulama. Menurut tafsiran Abdullah bin Abbas, menurut tafsiran dari Abu Al-Aliyah. Kemudian ahibati habibakumullah taala, begitu juga tafsiran dari Imam Malik rahimahullah. Imam Malik rahimahullah taala berkata sebagaimana yang diriwayatkan oleh Muttalib bin Syakhir, kemudian juga Abdullah bin Maslamah, bahwa Imam Malik rahimahullah taala berkata humul ulama. Waliul amr yang dimaksud pada surat An-Nisa ayat 59, mereka adalah para ulama. Dan wallahu alam, Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala mempunyai pendapat yang ketiga. Ini pendapat ketiga sekarang. Pendapat ketiga, waliul amr di sini adalah yaitu para ulama dan para umara, para penguasa dan para ahli agama. Dua-duanya disebut waliul amr. Para penguasa, mereka mempunyai wewenang dalam mengatur negara. Para ulama, mereka mempunyai wewenang untuk mengatur perkara halal haram yang ada di tengah kaum muslimin. Dan ini adalah pendapatnya pendapatnya Imam Ibnu Katsir rahimahullah di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir rahimahullah. Beliau mengatakan wallahiru wallahu alam annaha 'amatun fi kulli ulil amri minal umara wal ulama. Dan pendapat yang lebih terlihat jelas kebenarannya, wallahu alam, kata beliau, bahwasanya waliul amr di sini umum di setiap orang yang memimpin sebuah perkara, baik itu para penguasa ataupun para ulama. Ini adalah tiga pendapat ini. Dan kita menguatkan pendapat, yaitu pendapat yang ketiga, bahwa waliul amr yang wajib ditaati di sini dua, yaitu para penguasa yang mempunyai kekuatan, kekuasaan bala tentara, dan yang kedua yaitu para ulama. Baik. Para ikhwah, ahibati hafizakumullah, itu poin pertama. Poin yang kedua dalam kebiasaan kaum jahiliyah ini adalah di sini penulis mengatakan bahwa kaum jahiliyah menganggap taat kepada pemimpin itu sebuah kehinaan dan sebuah kerendahan. Makanya mereka tidak memiliki pemimpin. Mereka tidak memiliki negara yang dipimpin oleh satu negara, satu pemimpin yang membawahi seluruh. Padahal paling mereka memiliki ra'isul kabilah, yaitu pemimpin kabilah, pemimpin kabilah sini, pemimpin kabilah sini, pemimpin kabilah sini. Ini ahibati hafizakumullah taala. Nah, ini semua diselisihi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kebiasaan ini diselisihi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita ingin sebutkan dalil-dalil yang menunjukkan hak-hak pemimpin. Ya, yang menunjukkan hak-hak pemimpin. Saya akan sebutkan dalil-dalil yang merupakan hak dari pemimpin. Apa saja hak pemimpin? Yang pertama, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wajib patuh dan taat di dalam ketaatan. Wajib patuh dan taat selama tidak memerintahkan kepada kemaksiatan. Wajib patuh dan taat selama tidak memerintahkan kepada kemaksiatan. Dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alal mar'il muslim as-sam'u wat-tha'ah." Wajib atas setiap orang muslim mendengar dan taat, maksudnya kepada pemimpin. Fima ahabba wa karih. Di dalam apa yang ia sukai atau yang ia benci dari pemimpin tersebut. Ini kalau seandainya ada pemimpin yang kita sukai, kita tetap, kita taat, patuh mendengar padanya. Atau ada pemimpin yang kita benci, maka karena mungkin kezalimannya, karena mungkin kemaksiatannya, kita benci dia, tapi tetap wajib taat, patuh selama tidak memerintahkan kepada kemaksiatannya. Ya, perkara dia berbuat maksiat, dosa besar, minum khamar, berjudi, main wanita, berzina, maka itu urusan dia. Tetapi tugas kita adalah mendengar dan patuh selama dia memerintahkan kepada kemaksiatan, kepada ketaatan. Tidak memerintahkan kepada kemaksiatan. Illa an yu'mar bi ma'siyah, kecuali kalau diperintahkan untuk bermaksiat. Fa in umira bi ma'siyah fala sam'a wa la tha'a. Kalau memerintahkan kepada kemaksiatan, maka tidak ada ketaatan apapun, tidak ada kepatuhan apapun. Ya, jadi ukurannya poin kedua ini, setelah kita membahas siapa itu waliul amr, poin kedua kita membahas tentang hak-hak waliul amr. Hak-hak waliul amr. Hak yang pertama yaitu patuh dan taat kepada pemimpin selama tidak memerintahkan kepada maksiat. Dalilnya tadi, kalau memerintahkan kepada maksiat, maka tidak ada ketaatan apapun, tidak ada kemaksiatan apapun. Kemudian pada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalil yang lain, hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau bercerita, "Kulluna idza bay'na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'ala as-sam'i wat-tha'ah yaqulu lana fi mastata'tu." Artinya, setiap dari kita jika membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas kepatuhan dan ketaatan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa bersabda kepada kita sesuai dengan kemampuan kalian. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita yang kedua, hak waliul amr yang kedua, yaitu wajib berbaiat kepadanya. Wajib berbaiat kepadanya. Kalau kita buka kamus besar bahasa Indonesia, baiat itu adalah pengucapan sumpah setia kepada imam atau pemimpin. Maka hak pemimpin yang kedua adalah wajib berbaiat kepadanya. Sebagaimana hadis ini, dan nanti saya akan sebutkan masalah bayat secara khusus, ya, masalah bayat secara khusus. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hak yang ketiga yang dimiliki oleh pemimpin adalah tetap patuh dan taat meskipun pemimpin dari golongan rendah seperti budak. Tetap wajib dan taat meskipun pemimpin dari golongan rendah seperti budak, sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, isma'u wa athi'u, patuhilah, taatilah, wa in ista'mala 'alaikum 'abdun habasyi, meskipun yang memimpin kalian adalah budak berkulit hitam dari negeri Ethiopia, Habasyah. Ka'anna ra'sahu zabiba, seakan-akan kepalanya itu zabiba. Zabiba yaitu di rambutnya itu terdapat keribu. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ini disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena kebiasaan ahlul jahiliyah, mereka hanya taat kepada pemimpin jika pemimpinnya berasal dari kaum Arab. Adapun pemimpinnya berasal dari selain Arab, maka tidak, mereka tidak mau taat. Ini yang ketiga. Yang keempat, hak pemimpin atau waliul amr adalah tetap taat dan patuh meskipun kita sedang dalam keadaan sulit, apalagi dalam keadaan lapang. Meskipun kita dalam keadaan sulit, apalagi dalam keadaan lapang. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikas sam'u wat ta'ah fi 'usrika wa yusri." Wajib bagimu untuk taat dan patuh baik dalam masa sulit atau lapang, nyaman. Wa man syatika wa makrahika, atau dalam keadaan semangat ataupun dalam keadaan dipaksa. Wa asaratin alaika, lihat di sini, atau dalam keadaan pemimpin mendahulukan kepentingannya dibandingkan kepentingan rakyat. Pemimpin mendahulukan kepentingannya dibandingkan kepentingan rakyat, tetap wajib taat. Ini hadis Rasul. Ya, ini hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di dalam hadis ini, maka para ikhwan yang dirahmati Allah, kita tidak boleh berdalih dengan rakyat sekarang sengsara. Kemiskinan di mana-mana. Sulit mencari pekerjaan. Kemudian setelah itu kita tidak taat kepada pemimpin. Tidak ada alasan seperti itu. Ya, tidak ada alasan seperti itu. Lihat dalil yang lain yang menunjukkan akan hal ini. Hadis riwayat Imam Muslim dari Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Sa'ala Salamah bin Yazid al-Ju'fi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. فقال يا نبي الله أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألون وحقهم ويمنعون حقنا فما تأمرنا." سلمة بن يزيد الجعفي رضي الله عنه pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Nabi Allah, apa pendapat engkau jika ada pemimpin yang memimpin kami, mereka senantiasa menagih dari kami hak-hak mereka, sedangkan mereka melarang hak-hak kami dari mereka." Jadi mereka lebih mendahulukan kepentingan mereka, sedangkan kepentingan rakyat tidak didahulukan. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa'arada anhu, beliau berpaling dari Salamah bin Yazid. Kemudian ditanya lagi, oleh Salamah bin Yazid. Jadi pertanyaan pertama beliau berpaling, tidak mau menjawab. Pertanyaan kedua, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, isma'u wa athi'u. Patuhi, taati. Fa innama 'alaihim ma hummilu 'alaikum ma hummiltu. Artinya, sesungguhnya mereka para pemimpin akan ditanya tentang tugas mereka. Dan kamu wahai rakyat akan ditanya tentang tugas rakyat. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada jawaban yang menarik dari Al-Ustaz Al-Fadhil Abu Fathi Yazid bin Abdul Qadir Jawas, saya melihat di media sosial. Beliau ditanya, "Ustaz, bagaimana kita siapakah yang menanggung hutang negara?" Maka apa jawaban beliau sambil beliau tersenyum? Jawaban beliau adalah, kata beliau, "Yang paling penting itu antum mikirin hutang antum. Jangan mikir hutang negara. Ini sesuai dengan hadis Rasul. Alaihim ma hummilu wa alaikum ma hummiltum. Tugas kalian sebagai rakyat itu yang akan ditanya oleh Allah. Dan tugas pemimpin sebagai pemimpin itu yang akan ditanya oleh Allah. Tidak akan terbalik." Paham ya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat hadis yang sama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah memberitahukan, memang akan ada pemimpin yang zalamah, pemimpin yang zalim, pemimpin yang mendahulukan kepentingan dirinya, keluarganya, partainya, kelompoknya, atau apapun. Ada. Kita tidak memungkiri itu. Ada pemimpin-pemimpin yang zalim, ada. Itu sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inna satakun, sesungguhnya akan terjadi, akan ada, ba'di sepeninggalku, atharah wa umurun tungkirunah, pemimpin-pemimpin yang atharah, mendahulukan kepentingannya, dan perkara-perkara yang kalian wahai para rakyat mengingkarinya. Qalu ya Rasulullah, fama kaifa ta'muru man adraka minna dhalik. Wahai Rasulullah, apa yang engkau perintahkan kepada kami jika kami mendapatkan akan hal itu? Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan apa? Tu'addun al-haqqa alladhi 'alaykum. Tunaikan kewajiban kalian. Sebagai rakyat, tunaikan kewajiban kalian. Apa kewajibannya? Taat, patuh dalam selain maksiat. Itu kewajiban kita. Taat, patuh dalam selain maksiat. Itu salah satu kewajiban kita. Wa tas'aluna Allah alladhi lakum, dan berdoa kepada Allah yang merupakan hak kalian yang belum kalian dapatkan. Minta sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hak yang keberapa ya? Yang kelima, hendaknya bersabar apabila mendapati pemimpin yang mereka yang dibenci. Hendaknya bersabar apabila mendapati pemimpin yang dibenci. Maksudnya dibenci karena kezalimannya. Bersabar karena mementingkan kepentingan pribadinya. Bersabar karena mungkin akhlak pemimpinnya buruk. Bersabar. Ya, lihat hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Man kariha min amirihi syai'an falyasbir. Barang siapa yang membenci dari pemimpinnya sedikit pun sesuatu apapun, maka hendaklah dia bersabar. Falyasbir, lam di situ lamul amr, hendaklah dia bersabar, wajib bersabar mendapati pemimpin yang zalim, yang fasik. Wajib bersabar. Yang zalim, yang fasik, wajib bersabar. Fa innahu man kharaja minas sultani shibran mata mitatan jahiliyah. Sesungguhnya siapa yang keluar dari ketaatan kepada pemimpin, maka dia mati dalam keadaan jahiliyah. Sekarang kalau kita lihat para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang disebutkan oleh penulis bahwa kebiasaan kaum jahiliyah adalah tidak taat kepada pemimpin, dan mereka menganggap ketaatan kepada pemimpin itu adalah kehinaan, kerendahan. Maka hati-hati. Kadang-kadang terjadi di tengah masyarakat, semakin berani mencaci pemerintah, semakin berani menghina pemimpin, semakin dianggap pahlawan. Maka saya bersaksi itu adalah kebiasaan jahiliyah. Ya, itu adalah kebiasaan jahiliyah. Semakin berani mencaci, memaki, merendahkan, membuat meme yang buruk, maka itu semakin dianggap sebagai pahlawan. Kalau tidak berani berkata lantang, dianggap sebagai banci, dianggap sebagai wahiyah. Ini adalah kebiasaan kaum jahiliyah. Habis seterang matahari di siang bolong. Ini hati-hati para ikhwan. Dan perhatikan, biasanya manhaj akan terlihat saat terjadi fitnah. Manhaj akan terlihat saat terjadi kegentingan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian termasuk dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, hak yang ke berapa? 6. Yang keenam yaitu memberikan nasihat secara rahasia, tidak terang-terangan di hadapan umum. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Ad-dinun nasihah." Inti agama memberikan nasihat. Nasihat itu artinya adalah memberikan kebaikan, berbuat kebaikan. Ya, nasihat bukan hanya sekedar memberikan nasihat kepada orang, tetapi berbuat kebaikan. Lalu para sahabat bertanya, "Liman ya Rasulullah? Nasihat tersebut diberikan kepada siapa wahai Rasulullah?" Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Lillah." Nasihat diberikan kepada Allah. Nah, berarti nasihat diberikan kepada Allah bukan berarti kita memberikan nasihat kepada Allah, bukan. Tetapi berbuat baik kepada Allah dengan taat kepadanya, dengan menjauhi maksiatnya, mengerjakan perintahnya, meninggalkan larangannya, itu namanya nasihat kepada Allah. Yang kedua, wali rasulih, nasihat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan berbuat baik menjadi umatnya. Berbuat baik menjadi umatnya, hanya beribadah sesuai dengan petunjuk Rasul, menjauhi perbuatan bid'ah, tidak melakukan renovasi, inovasi di dalam ibadah. Yang ketiga, ya, lillah wali rasulih wali a'immatil muslimin wali kitabih, dan nasihat kepada kitabnya, untuk Al-Quran. Berbuat baik terhadap Al-Quran bagaimana? Dengan berinteraksi dengan Al-Quran tersebut, mempelajarinya, membacanya, menghafalnya, mengamalkannya, ya, dan mentadabburinya, mendengarkannya maksud saya. Lima interaksi manusia dengan Al-Quran, mempelajarinya, membacanya, menghafalnya, mendengarkannya, dan mengamalkannya. Itu nasihat kepada Al-Quran, berbuat baik terhadap Al-Quran. Kemudian kata Rasulullah SAW, wali a'immatil muslimin, dan nasihat kepada para pemimpin kaum muslimin. Ya, nasihat kepada para pemimpin kaum muslimin. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka nasihat kepada pemimpin itu hak pemimpin. Kita memberikan nasihat kalau mereka mungkin menyimpang. Kita kasih nasihat. Tetapi ingat, nasihatnya harus ikhlas. Nasihatnya wajib, tidak di hadapan khalayak ramai. Apalagi kita di zaman sekarang ini sangat mudah untuk memberikan nasihat. Seperti misalkan WhatsApp, langsung bisa langsung ke presiden, tidak ada yang tahu. Ataupun bisa melalui akun Facebook, melalui Messenger, melalui Instagram, melalui direct message. Tidak ada yang tahu. Tidak mesti harus diberitahukan. Dan tidak boleh diberitahukan di hadapan khalayak ramai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man arada an yansaha lidhi sultan fala yubdihi alamiyah." Barang siapa yang ingin menasihati orang yang mempunyai wewenang kekuasaan, maka janganlah ia perlihatkan secara terang-terangan. Lihat para ikhwah, hadis seterang matahari di siang bolong, tetapi masih saja ada yang mengingkarinya. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad. Masih saja ada yang mengingkarinya dengan cara, kata orang Arab, sawalif. Sawalif itu belok kanan, belok kiri, masuk gang sana, nyari syubhat. Agar bisa merendahkan pemimpin di hadapan orang banyak. Hadisnya jelas. Yang berpegang teguh kepada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka siapa yang ingin menasihati pemimpin, maka janganlah dia menasihatinya di hadapan alaniyah, di hadapan khalayak ramai. Falyakhudh biyadihi, ambil tangannya. Fa in qabila fadzak wa illa kana qad adda alladhi alayh. Kalau diterima nasihatnya, alhamdulillah, itu yang diharapkan. Kalau tidak diterima, maka tugasnya sudah selesai. Tugasnya siapa? Rakyat. Sudah selesai. Ya. Makanya Al-Syekh Saleh Fauzan Hafizahullah Ta'ala, beliau mengatakan bahwasanya kalau seandainya ingin menasihati pemimpin, maka nasihati secara rahasia. Berikan kepada orang terdekatnya. Kalau seandainya tidak sampai, sudah, diam. Selesai urusanmu. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jangan sampai menghinakan pemimpin. Ini hak yang ke-7. Tidak boleh menghinakan pemimpin. Hadis riwayat Imam Tirmidzi dihasankan oleh Imam Albani rahimahullah dari Abu Bakrah Nufai' bin Al-Harith Al-Thaqafi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahana sultanallahi fil ardh, ahanahullah." Yang menghinakan pemimpin di bumi, maka Allah akan menghinakannya. Pasti Allah akan menghinakannya. Maka para ikhwah, di zaman begitu genting seperti ini, hati-hati berpegang kepada hadis Rasul. Akan terlihat siapa yang di atas dalil dan siapa yang di atas hawa nafsu. Ya, jangan terjebak dengan framing-framing persatuan, framing-framing membela agama, akan tetapi ternyata merusak agama karena menyelisihi hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian ahibati hafizakumullah taala, termasuk hak yang ke-8, yaitu mendoakan pemimpin. Hak waliul amr yang ke-8 adalah mendoakan pemimpin. Bahkan boleh mendoakan pemimpin di mana? Di khutbah Jumat. Ya, boleh mendoakan pemimpin di khutbah Jumat. Perhatikan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya akan bacakan beberapa dalil dari Al-Quran, hadis Rasul, dan yang paling utama dari perkataan ulama salaf tentang mendoakan pemimpin. Kita adzan dulu, setelah adzan seperti biasa saya mohon lanjut sedikit, kemudian setelah itu kita pertanyaan baru sholat isya. Setuju? Ya. Nah, kita lanjutkan pada ikhwah ahibati hafizakumullah ta'ala. Tadi hak yang ke-8 yaitu mendoakan pemimpin untuk mendapatkan petunjuk dari Allah, mendapatkan kebaikan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Pada ikhwah yang dirahmati oleh Allah, perhatikan sekarang perkataan-perkataan para ulama salaf. Di antaranya perkataan seorang tabi'i yaitu Al-Fudail Ibn Iyad rahimahullahu ta'ala. Sebagaimana perkataan beliau ini disebutkan di dalam kitab Syarhus Sunnah yang ditulis oleh Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan Al-Fudail Ibn Iyad, dan Al-Fudail Ibn Iyad seorang tabi'i terkenal, bahkan disebut sebagai Abidul Haramain, ahli ibadah dari dua tanah suci. Beliau mengatakan Lau kana li da'watun ma ja'altuha illa fis sultan. Kalau aku memiliki satu doa saja yang dikabulkan oleh Allah, aku tidak akan jadikan doa tersebut kecuali kepada pemimpin. Kecuali kepada pemimpin. Qilalah. Lalu beliau ditanya, Ya Abu Ali, fassir lana hadha. Wahai Abu Ali, coba terangkan apa maksud engkau itu. Maka beliau mengatakan, Idza ja'altuha fi nafsi, lam ta'duni. Wa idza ja'altuha fi sultan saluh fa saluha bi salahihi al-ibad wal bilad. Kalau seandainya aku jadikan doa yang aku miliki dari Allah yang dikabulkan oleh Allah tersebut, aku jadikan untuk diriku saja, akan, tidak akan banyak faedahnya, hanya untuk aku saja. Tetapi jika aku jadikan untuk pemimpin, maka kemudian pemimpin tersebut menjadi orang saleh, kesalehannya akan bermanfaat untuk rakyat dan negara. Rakyat dan negara. Lihat, di situ fikih pada ikhwan dalam jihad. Maka saya berpesan pada ikhwan, ya, hentikan untuk saling caci mencaci. Bertentangan dengan ayat Al-Qur'an, hadis Rasul. Hentikan untuk saling hina menghina, terutama kepada pemimpin. Ya. Jangan sampai kita nanti menyalahi Al-Qur'an dan hadis Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian rakyat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Abu Ja'far At-Tahawi yang mempunyai kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah, beliau mengatakan, "Wa la nara al-khuruj 'ala a'immatina wa ulati umurina wa inja." Dan kita tidak menyetujui untuk keluar dari ketaatan kepada pemimpin-pemimpin kita dan kepada waliul amr kita, meskipun mereka berbuat zalim. Wala nad'u alaihim, kita tidak mendoakan keburukan atas mereka. Lihat, ini perkataan para ulama, dan ini bukan perkataan ulama Wahabi, ini ulama-ulama terdahulu, ya. Ini pada ayat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu. Wala nanzi'u yadan min ta'atin, kita tidak akan melepas tangan dari ketaatan kepada mereka. Wa nara ta'atahum min ta'atillahi ajalla wa ala faridatan ma lam yu'mar bi ma'siyah wa nad'u lahum bis salati bis salahi wal mu'afah. Dan kami melihat atau berpendapat ketaatan kepada mereka termasuk dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang merupakan kewajiban selama mereka tidak memerintahkan kepada kemaksiatan, dan kita akan mendoakan mereka dengan kesalehan dan keselamatan. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Mubarak rahimahullah, atau bukan Abdullah bin Mubarak, Ahmad, Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Imam Ahmad diceritakan tentang Al-Mutawakkil, Khalifah Al-Mutawakkil yang menyiksa beliau. Khalifah yang menyiksa beliau. Maka Imam Ahmad mengatakan, "Inni la ad'u lahu bis-salahi wal-'afiyah." Sungguh aku benar-benar selalu mendoakannya untuk mendapatkan kesalehan dan keselamatan. La in hadatha bihi hadathun la tanduranna ma yahillu bil Islam. Maksudnya adalah, kalau seandainya terjadi sesuatu, maka sungguh akan terjadi apa yang terjadi pada agama Islam. Maksudnya, apabila seseorang tidak taat, maka akan sulit beragama. Seseorang kalau seandainya tidak taat kepada pemimpin, sulit menegakkan sholat lima waktu, sulit mengadakan kajian. Sekarang kita mudah kajian, sholat lima waktu tidak terlarang, azan bisa di mana-mana, syiar Islam terlihat jelas. Nanti itu mau apa setelah itu? Coba terangkan sama saya, mau apa setelah itu? Mau pemimpin sekelas Abu Bakar Siddiq? Enggak mungkin. Ya, pengajian bisa di mana-mana. Pengajian para ustadz-ustadz kita di Istiqlal luar biasa. Menulis buku-buku Islam dimudahkan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, tadi perkataan Imam Ahmad tadi disebutkan di dalam kitab As-Sunnah yang ditulis oleh Imam Al-Khallal. Lihat lagi perkataan Imam Ahmad juga, beliau mengatakan, "Wa inni la ara ta'ata amiril mu'minin fis sirri wal 'alaniyah." Dan aku berpendapat wajib taat kepada pemimpin dalam rahasia ataupun terang-terangan. Artinya perkumpulan, kadang-kadang ada perkumpulan-perkumpulan rahasia itu wajib tetap taat kepada pemimpin. Ataupun terang-terangan di hadapan orang banyak. Wa fi usri wa yusri, dalam kehidupanku yang sulit ataupun kehidupanku yang nyaman. Wa man syati wa makrahi, dalam kesehatanku ataupun dalam rasa sakitku. Wa atharatin alayya, atau saat aku disiksa, disulitkan. Ya, saat aku hak-hakku diambil. Wa inni la ad'ullaha lahu bitasdid wat tawfiq fil layli wan nahar. Dan sungguh aku berdoa untuk pemimpin agar mendapatkan petunjuk kebenaran, agar mendapatkan taufik di siang hari dan di malam hari. Ini Imam Ahmad, bukan ulama Wahhab ini. Imam Ahmad. Ya, yang berkata seperti itu. Maka pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah, kalau mau dibaca banyak sekali. Banyak perkataan Imam Nawawi, perkataan Syekhul Islam, perkataan Amr ibn Salah, perkataan Al-Hafidh ibn Hajar, perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Semuanya mencontoh. Maka hati-hati. Framing pergerakan kadang-kadang membawa nama Islam, akan tetapi sebenarnya caranya bukan dari Islam. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, termasuk dari hak pemimpin yang kesembilan adalah memuliakannya. Memuliakannya. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW tadi, man ahana sultanallahi fil ard ahanahullah. Barang siapa yang menghinakan sultanallahi fil ard, maka niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan hinakan dia. Yang ke-10 yaitu menolong mereka. Menolong mereka. Disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah, ruwiya an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu annahu qala, haqqun 'ala al-imam an yahkuma bil 'adl wa an yuaddi al amanah, fa idza fa'ala dhalika wajaba 'ala al muslimin an yuti'uhu, li anna Allah ta'ala amarna bi ada'i al amanah wal 'adl thumma amara bi ta'atihi. Yang artinya hak wajib atas pemimpin orang beriman untuk berhukum dengan hukum yang adil, menunaikan amanah ini kepada pemimpin, berhak memutuskan keputusan dengan keputusan yang adil, kemudian amanah. Dan apabila pemimpin melakukan itu, berbuat keadilan dan amanah, maka wajib atas kaum muslimin untuk mentaatinya, menolongnya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan agar menunaikan amanah, kemudian berbuat adil, kemudian memerintahkan untuk taat kepadanya. Inna Allah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliya wa idha hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Inna Allah ni'imma ya'idhukum bih. Lalu setelah itu Allah memerintahkan untuk taat kepada pemimpin. Jadi pemimpin kalau seandainya berbuat adil, berbuat amanah, maka wajib di rakyatnya untuk taat dan menolong mereka di dalam kebaikan. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ke-11, hak pemimpin, yaitu tidak boleh memberontak. Diharamkan untuk keluar dari kesatuan kaum muslimin di bawah kepemimpinannya, tidak diperbolehkan untuk memberontak. Hal ini berdasarkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Thalathun la yughillu alaihinna qalbu muslim." Tiga perkara yang mana seorang hati seorang muslim tidak boleh ada hasad di dalamnya. Maksudnya tidak boleh kurang darinya. Ikhlasul 'amali lillah. Beramal yang ikhlas karena Allah. Ini tidak boleh kurang. Ikhlasnya enggak boleh kurang. Yang kedua, wa munasahatu a'immatil muslimin, dan memberikan nasihat kepada pemimpin-pemimpin orang beriman, ini tidak boleh kurang juga. Waluzumu jama'ati, dan selalu berada di bawah kesatuan mereka. Selalu berada bersama mereka. Fa inna ad-da'wata tuhitu min wara'ihim, karena sesungguhnya doa ya meliputi dari belakang mereka, dari belakang mereka. Maksudnya adalah semestinya kaum muslimin mendoakan para pemimpin. Kemudian yang ke-12 yaitu mentaati perintah mereka jika memerintahkan untuk berjihad. Mentaati perintah mereka jika memerintahkan untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Rasulullah Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an tentang bahwa apabila seorang pemimpin memerintahkan untuk berjihad, maka wajib baginya, bagi rakyatnya, untuk mengikuti perintah tersebut. Tidak boleh tidak, wajib. Asal hukum berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala adalah fardu kifayah. Apabila ada sebagian kaum muslimin mengerjakan perintah tersebut, maka gugur kewajiban atas kaum muslimin yang lain. Tetapi jihad bisa menjadi fardu ain dengan beberapa sebab. Salah satu sebabnya adalah apabila pemimpin yang sah meminta kaum muslimin untuk berperang, untuk berjihad, maka pada saat itu wajib kaum muslimin berjihad. Sebab yang kedua, kenapa wajib berjihad, adalah apabila kaum muslimin daerahnya diserang oleh orang-orang kafir, maka wajib fardhu ain pada waktu itu setiap muslim untuk mempertahankan agama dan tanahnya dan serta kehormatannya. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang paling patut ditekankan, saya ingin menekankan sekali lagi, tidak boleh menghinakan pemimpin meskipun mereka berbuat fasik, meskipun mereka berbuat zalim. Tidak boleh keluar dari ketaatan kepada pemimpin meskipun mereka berbuat fasik, berbuat zalim. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah SWT. Lalu timbul pertanyaan, kapan boleh memberontak pemimpin? Maka ini yang hak yang ke-13. Boleh memberontak pemimpin ketika melihat pemimpin kafir dengan kekufuran yang nyata, tidak ada keraguan di dalamnya sedikitpun. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, beliau berkata, bayi'na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala sam'i wa ta'ah fi man syatina wa makrahina wa usrina wa yusrina wa atharatin alaina wa alla nunazi' al-amr ahla illa an taraw kufran buahan 'indakum min Allah fihi burhan. Kami membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk taat dan patuh kepada pemimpin dalam keadaan kami lapang, nyaman, atau kami sehat, sulit atau sakit, dalam keadaan pemimpinnya adil atau dalam keadaan pemimpinnya mendahulukan kepentingan sendiri. Dan kami membaiat Rasulullah SAW untuk tidak memberontak mereka, untuk tidak memberontak mereka kecuali ketika terlihat dari mereka sebuah kekufuran buah. Kekufuran buah itu kekufuran yang nyata, yang kalian memiliki dalil atas kekufurannya tersebut tanpa keraguan. Ya, oh kayaknya sih dia melakukan kesyirikan. Enggak, jangan kayaknya. Kayaknya dia komunis. Enggak, jangan kayaknya. Kalau pasti, cuma bolehnya memberontak kepada pemimpin yang sah, saat pemimpin tersebut kafir yang nyata, itu pun ditimbang lagi dengan apa? Dengan maslahat dan mafsadah. Kalau seandainya setelah pemberontakan atau dikira kita tidak mempunyai kekuatan untuk melawan pemimpin yang sah tersebut, yang kafir tadi, maka tidak boleh untuk memberontak, karena kerusakan yang didapat akan lebih banyak dibandingkan kemaslahatan, kebaikan yang diperkirakan untuk didapat. Dan sejarah membuktikan bahwasanya semenjak Utsman bin Affan radhiyallahu anhu diberontak oleh para pemberontak, maka semenjak itu tidak akan ada pemberontakan yang mendatangkan kebaikan. Tidak akan pernah ada. Sepanjang sejarah hidup manusia, sepanjang sejarah Islam, semenjak Utsman bin Affan diberontak oleh pemberontak, maka tidak akan pernah mendatangkan kebaikan atau lebih baik daripada sebelumnya. Pasti yang ada kerusakan daripada sebelumnya. Paham ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hak yang ke-14. Tidak diperbolehkan untuk memberontak pemimpin selama mereka sholat. Selama mereka sholat. Ustaz, sholatnya munafik. Urusan Allah itu munafik atau munafik? Lihat Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim. An Ummi Salamah radhiyallahu anha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Dari Ummu Salamah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innahu yusta'malu alaikum marad." Akan ada pemimpin kalian. Fata'rifun wa tankirun. Kalian mengetahui keburukan mereka dan kalian mengingkari keburukan mereka. Faman kariha faqad bait. Kalau ada pemimpin yang melakukan kefasikan, siapa yang membencinya, maka dia berlepas diri, terlepas dari kezaliman ataupun terlepas dari dosa maksudnya. Jadi kalau ada pemimpin melakukan dosa, maksiat, rakyatnya membenci perbuatannya, maka rakyatnya sudah terlepas dari dosa. Wa man ankara faqad sallim. Dan barang siapa yang dia mengingkari perbuatan kemungkaran yang dilakukan oleh pemimpin tersebut, maka dia selamat. Kalau ada rakyat mempunyai pemimpin, pemimpinnya tukang maksiat, dan rakyat tersebut mengingkarinya di dalam hati, maka dia telah selamat. Walakin man radhiya wa taba. Yang keliru adalah siapa yang ridha dengan kemungkaran pemimpin. Dan siapa yang mengikuti kemungkaran pemimpin, itu yang keliru. Kemudian para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ala nuqatiluhum?" Wahai Rasulullah, bolehkah kita memerangi mereka? Memberontak pada mereka? Maka kata Rasulullah SAW, "La. Ma sallau." Tidak, selama mereka sholat. Di dalam riwayat yang lain, "La ma aqamu fikumus shalah." Tidak, selama mereka membiarkan kalian mendirikan sholat. Saya bertanya sekarang, di negeri ini ada yang dilarang oleh pemimpin untuk sholat? Ada? Sekarang saya bertanya, ada? Kalau ada yang mengatakan, belum Ustaz. Nanti kalau terjadi, ya. Kan belum, gak ada tau. Ada? Ada hadis Rasulullah SAW. Wahai Rasulullah, kalau seandainya kita mendapati pemimpin yang mereka melakukan kezaliman terhadap rakyatnya, maka apa yang harus kita lakukan? Kata Rasulullah SAW, isma' wa ati', taat, patuh kepadanya. Wa in daraba dhahrak wa akhadha mal. Meskipun dipukul punggung atau diambil duit. Ada yang dipukul? Ini ada yang dipukul? Berarti lebih wajib taat. Yang dipukul saja wajib taat. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, kira-kira itu yang bisa kita bahas ya. Jadi kita kembali ke buku kita, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyelisihi kebiasaan kaum jahiliyah. Kaum jahiliyah kebiasaannya adalah merendahkan pemimpin. Dan mereka menganggap taat kepada pemimpin itu adalah sebuah kehinaan dan kerendahan. Kemudian penulis mengatakan, lihat, wa hadhihi al-masailu al-thalath hiya allati jama'a bainahuma bainaha fi ma saha anhu fi as-sahih annahu qala inna Allah yarda lakum thalatha an ta'budu wa la tushriku bihi shay'an wa an ta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wa an tanasahu man wallahu Allahu amrakum wa lam yaqa khalalun fi dinin nasi wa dunyahum illa bisabab al-ikhlal fi hadhihi thalath aw ba'dihha. Artinya, dan tiga perkara ini, apa tiga perkara tersebut, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tiga perkara tersebut adalah, yang pertama, kaum jahiliyah, kita sudah membicarakan tiga kebiasaan kaum jahiliyah. Yang pertama, kaum jahiliyah kanu ya'buduna al-awliya was-salihin. Mereka senantiasa menjadikan para wali, orang-orang saleh sebagai perantara. Mereka menyembah para orang saleh dan juga para wali-wali Allah. Yang kedua, ya, mereka senantiasa berpecah belah, tidak bersatu di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di atas agama Islam. Dan yang ketiga, mereka merendahkan, menghinakan, mencaci, merendahkan para pemimpin kaum muslimin. Tiga perkara ini, kata Imam Muhammad bin Abdul Wahhab, tiga perkara inilah yang telah dikumpulkan di dalam hadis yang sahih yang berbunyi, sesungguhnya Allah telah ridha bagi kalian tiga perkara. Anta'budu wa la tusyriku bi syai'. Beribadahlah kepada Allah dan tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun. Ini yang pertama yang sudah kita pelajari, yaitu kebiasaan kaum jahiliyah menjadikan orang-orang soleh sebagai perantara antara mereka dengan Allah. Mereka menghaturkan doa kepada orang-orang soleh tersebut agar orang-orang soleh tersebut menyampaikannya kepada siapa? Allah. Ini yang pertama. Wa antaqtasimu bihablillah jami'an wala tafarraqu. Allah ridha kepada yang kedua, yaitu dan hendaklah kalian berpegang teguh dengan tali Allah seluruhnya dan janganlah kalian berpecah belah. Ini yang sudah kita pelajari bulan yang lalu. Kebiasaan kaum jahiliyah apa? Berpecah belah, tidak bersatu, dan tidak akan pernah ada persatuan kecuali di atas, di atas apa? Di atas hablullah, di atas sunnah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innahu man ya'shbikum fasayra ikhtilafan katsira. Orang yang hidup sepeninggalku akan melihat perselisihan, perbedaan yang begitu banyak. Obatnya satu, fa'alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Hendaknya kalian berpegang teguh dengan sunnahku. Itu akan bersatu. Ya. Ini para ikhwan. Nah, yang ketiga, wa antanasahu man wallahu Allah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah ridha kepada yang ketiga. Satu tadi ya, tidak mensyirikkan Allah, yang kedua tidak berpecah belah, yang ketiga dan kalian menasehati orang para pemimpin kalian. Dari sinilah Syekh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah menjadikan kesalahan pertama, kebiasaan kaum jahiliyah pertama, yaitu melakukan kesyirikan dengan wali-wali Allah. Kebiasaan kaum jahiliyah yang kedua, berpecah belah. Kebiasaan kaum jahiliyah yang ketiga, merendahkan pemimpin. Berdasarkan hadis ini riwayat Imam Muslim. Kemudian beliau mengatakan perkataan menarik. Beliau mengatakan, walam yaqa' khalalun fi dinin nas wa dunyahu illa bisababil ikhlal fi hadhihi thalath aw ba'dih. Tidak pernah terjadi kerusakan pada agama manusia dan pada kehidupan manusia kecuali karena kerusakan pada tiga perkara ini. Kesyirikan, habis itu apa? Berpecah belah, habis itu apa? Merendahkan pemimpin. tidak akan terjadi kerusakan di dalam agama manusia atau kerusakan di dalam tatanan masyarakat manusia kecuali sebabnya ini, tiga ini kata Syekh. Ya, kerusakan kesyirikan, kerusakan perbuatan bid'ah akhirnya berpecah belah. Jadi bid'ah itu sebenarnya yang memecah belah. Nah, ini terbalik sekarang. Manusia terbawa framing bahwa ustadz-ustadz yang mengajak kepada perbuatan sunnah memerangi bid'ah dianggap memecah belah. Yang ketiga, yaitu yang bisa merusak kehidupan agama dan kehidupan tatanan masyarakat, di antaranya adalah tidak taat kepada pemimpin, merendahkan pemimpin, menghinakan pemimpin. Dan para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hati-hati di zaman yang seperti ini. Jangan sampai ikut-ikutan, ya. Jangan sampai ikut-ikutan. Sibukkan diri Anda dengan menuntut ilmu agama saja. Karena yang ada adalah seseorang akhirnya tidak sesuai dengan manhaj Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, itu kira-kira yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Wallahu a'lam. Untuk kondisi sekarang, bolehkah kita mengikuti pemilu? Antum pengen banget dapat jawaban dari Ustaz-Ustaz salah. Tapi kita sudah sepakat tidak akan pernah menjawab permasalahan seperti itu. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, saya hanya ingin menyampaikan cara memilih pemimpin yang sesuai dengan syariat Islam ada dua. Yang pertama, wa amruhum syura bainahum. Dan perkara mereka adalah bermusyawarah. Para pemuka-pemuka agama bermusyawarah siapa yang menjadi pemimpin. Cara yang kedua, yaitu pemimpin yang sebelumnya menunjuk kepada pemimpin setelahnya. Dan ini yang terjadi pada para khalifah. Abu Bakar As-Siddiq menunjuk Umar. Kemudian Umar bin Khattab menunjuk 6 orang untuk bermusyawarah. Wallahu a'lam. Semestinya dari jawaban saya antum paham. Bolehkah mendoakan kehancuran bagi pemimpin yang fasik? Maka tidak boleh. Tadi sudah kita sebutkan. Ya, walaupun pemimpinnya fasik, maka tetap patuh dan taat dan doakan kebaikan. Kenapa sih suka banget mendoakan keburukan untuk orang? Doakan kebaikan sebagaimana perkataan Fudail bin Iyad tadi yang begitu jelas dan begitu masuk logik. Ya. Masuk kepada keadaan yang nyata. Doakan pemimpin karena ketika mereka saleh, maka kesalehan akan dirasakan oleh rakyat dan negara. Nah, ini pada ikhwan yang dirahmati Allah. Meminta kepada Allah agar meminta pemimpin baru dengan harapan mendapatkan pemimpin yang adil beriman kepada Allah Subhanahu wa taala karena adanya Islam Nusantara yang telah disetujui. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, tugas kita sekarang adalah berdoa kepada Allah agar kita bisa melaksanakan syariat Islam dengan maksimal. Dan juga tugas kita sekarang adalah menuntut ilmu yang benar agar bisa mengamalkan sehingga masyarakat muslim mengamalkan syariat Islam yang baik dan benar. Karena para ulama mengatakan kama takunu yuwalla alaikum, sebagaimana sikap kalian seperti itu pemimpin kalian. Ini bukan hadis tetapi perkataan para ulama yang turun temurun, kama takunu yuwalla alaikum. Itu satu. Tugas kita sekarang adalah berdoa kepada Allah agar kita bisa melaksanakan syariat Islam. Yang kedua, tugas kita sekarang menuntut ilmu dan berusaha untuk mengamalkannya secara maksimal. Kemudian yang ketiga, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tugas kita sekarang adalah memerangi kebatilan. Baik itu kaum liberal, kaum syiah rafidah, orang-orang yang mempunyai sikap ekstrim terhadap orang-orang saleh atau yang semisalnya. Itu tugas kita sekarang. Sehingga kita mendapatkan keadaan masyarakat yang benar-benar menjalankan syariat Islam. Kemudian saya ingin mengingatkan, tidak semua kesulitan yang didapatkan rakyat selalu disandarkan kepada kepemimpinan. Kezaliman yang dilakukan oleh pemimpin, harga-harga mahal, sulit dapat pekerjaan, kemudian keadaan alam pun senantiasa banyak musibah. Tidak selalu ini semua disandarkan kepada kepemimpinan yang zalim, tetapi bisa saja itu dilakukan, itu terjadi karena kelakuan para rakyatnya. Apa dalilnya? Hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khamsun idza butulitum bihinna wa a'udzu billahi min an tudrikuhu." 5 perkara. Ini hadis Rasul ya. Yang jika kalian diuji dengan 5 perkara tersebut, dan aku berlindung kepada Allah agar kalian tidak diuji dengan 5 perkara tersebut. Salah satu dari 5 perkara tersebut adalah walam yang kusul mikyal wal mizan illa ukhidhu bis-sinin wa shiddatil ma'una wa jawri sultani alaihi. Subhanallah. Hadis seperti matahari di siang bolong. Karena hadis itu wahyu. Allah lebih tahu. Lihat hadisnya. Dan tidaklah kalian mengurangi takaran timbangan, melakukan pengoplosan, pemalsuan, kecurangan, sogok-menyogok, ya, mencari harta yang tidak halal, melainkan akan ukhidhu bis-sinin, mereka akan mendapatkan kekeringan atau musibah. Wa syiddatil ma'una, sulit kehidupan, harga-harga mahal, barang-barang naik. Wa jawri sultani 'alim, dan kezaliman pemimpin terhadap mereka. Siapa penyebabnya berdasarkan hadis ini? Percaya hadis itu. Percayai hadis tersebut, harus yakin. Makanya perbaiki diri, saya katakan tadi. Kama takunu yuwalla 'alaikum. Sebagaimana sikap kalian, seperti itu pula pemimpin kalian. Nah, ini baik. Allahu a'lam. Jika pemimpin memerintahkan maksiat, apa yang harus dilakukan? Sudah kita jawab tadi, tidak boleh taat. Di sini ada A, B, C, D. Dikirain ujian kali ini. Diam saja, memberikan nasihat, tidak taat, hijrah. Teka-teki silang. Maka jawabannya, kita wajib taat patuh kepada pemimpin selama tidak memerintahkan kepada maksiat. Kalau wa in umira bi maksiyah fala sam'a wala tha'ah. Jika memerintahkan kepada maksiat, maka tidak ada sama patuh dan tidak ada taat, tidak ada ketaatan. Di situ lam lamun nafi. Lam peniadaan. Kemudian setelahnya sam'a nakirah, menunjukkan kepada keumuman. Tidak ada kepatuhan apapun dalam maksiat. Tidak ada ketaatan apapun dalam maksiat. Ini para yang. Dan Rasulullah SAW bersabda dari riwayat Imam Ahmad dan juga riwayat Bukhari. Beliau mengatakan, La ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan apapun di dalam perihal bermaksiat kepada Allah Sang Pencipta. Jadi ABC-nya silakan jawab sendiri ya. Apa hak-hak pemimpin yang tadi dibahas, apa berlaku juga untuk suami-suami yang memimpin dalam rumah tangga? Maka jawabannya, untuk para suami ada hadis-hadis yang lain, tetapi hadis-hadis yang saya sebutkan tadi adalah pemimpin yang umum, memimpin sebuah kesatuan kaum muslimin yang banyak. Adapun ketaatan kepada para suami, maka terdapat hadis-hadis yang lain. Di antaranya hadis riwayat Imam Hakim dan yang lainnya, Nabi Muhammad SAW ditanya, ayyun nisa'i khairun, wanita mana yang paling baik? Maka beliau menjawab, khairun nisa'i man idza nadarta ilaiha sarratka. Wanita terbaik adalah istri yang apabila kamu melihatnya, kamu senang kepadanya. Ini otomatis istrinya harus mempunyai penampilan yang baik di hadapan suaminya. Jangan asal-asalan. Perhatikan Bu, jangan terbalik Bu. Kalau keluar rumah, maka dia salah keluar. Tetapi kalau di dalam rumah, maka berdandanlah sebaik-baiknya di hadapan suami. Terutama saat mau tidur, berdandanlah sebaik-baiknya di hadapan suami. Saya sering mengatakan, coba, ini enggak ada hadisnya, tapi coba saya katakan, coba berdandan Anda, wahai para istri, berdandan ketika ingin tidur seperti Anda ketika ingin kondangan. Maka si abang akan mengatakan, Neng, mau kemana, Neng? Itu karena abangnya tidak pernah melihat si Neng istrinya berdandan seperti itu. Tapi bagi suami yang kebiasaan melihat istrinya setiap malam berdandan, mau digauli, mau enggak digauli, yang penting saya dandan. Itu hak suami. Melihat istrinya dengan penampilan yang baik, itu hak suami. Dalilnya apa? Allah berfirman dalam Al-Quran, وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ. Istri memiliki hak sebagaimana suami memiliki hak. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu menafsiri ayat ini, beliau mengatakan suami sangat suka untuk berpenampilan yang baik di hadapan istriku. Dia mempunyai hak. Ya, makanya suami juga di sini harus berpenampilan yang baik di hadapan istrinya. Tas pinggang permanen, perhatikan tuh. Tas pinggang permanen. Ya. Kadang-kadang istrinya hamil, suaminya lebih maju daripada istrinya. Maka perhatikan itu. Sebagaimana aku menyukai istriku berpenampilan yang baik di hadapanku. Walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Istri mempunyai hak sebagaimana mereka mempunyai kewajiban. Itu maksudnya. Ini para ikhwan yang dirahmati, ini kenapa jadi rumah tangga kita ya? Kemudian lanjutan dari hadis tadi, wanita yang terbaik adalah wanita yang apabila dilihat oleh suaminya menggembirakan suaminya. Dan sifat yang kedua yaitu allati tuti'uhu idza amartaha. Istri yang mentaati suaminya jika sang suami memerintahkannya. Ini salah satu contoh bahwa ketaatan kepada suami wajib hukumnya. Tapi hadis-hadis yang kita sebutkan tadi semuanya ketaatan kepada pemimpin yang umum yang memiliki kewenangan kepada rakyatnya. Allahu a'lam. Rujukan kitab syarah yang Ustaz gunakan ada Syekh Saleh Fauzan, kemudian ada kitab syarah yang lain yang saya baca juga yaitu syarah yang ditulis oleh Syekh Yasir bin Hussein bin Mahmud Al-Barhami, di internet ada, silakan baca, silakan di download. Apa arti kaum jahiliyah? Ini sudah kita awal dari awal. Kaum jahiliyah adalah kaum baik, kaum selain ajaran, kaum yang mengamalkan selain ajaran Islam. Baik itu kaum Nasrani, Yahudi, Majusi, atau Arab Jahiliyah, ataupun orang-orang yang setelah Nabi Muhammad SAW wafat, apabila mereka mengamalkan selain ajaran Islam, maka disebut sebagai kaum jahiliyah. Kenapa disebut dari kaum jahiliyah? Diambil dari kata-kata jahlun yang artinya bodoh. Kenapa disebut bodoh? Selain ajaran Islam disebut bodoh karena mereka tidak mengikuti syariat yang sempurna. Mereka malah mengikuti hawa nafsu yang penuh dengan kekurangan. Maka disebut dengan kebodohan. Apakah pajak termasuk kemungkaran? Maka jawabannya iya. itu termasuk daripada pengambilan harta tanpa kebenaran. Jadi gini, di dalam agama Islam ada namanya ad-daruriyatul khams, lima perkara yang urgen yang sangat dijaga dalam agama Islam. Lima perkara tersebut wajib dijaga dalam agama Islam dan diharamkan untuk direnggut. Lima perkara tersebut adalah agama. Tidak boleh hancur agama. Perbuatan apapun yang menghancurkan agama haram hukumnya. Yang kedua, nyawa. Perbuatan apapun yang merenggangkan nyawa haram hukumnya. Makanya pembunuhan diharamkan dalam agama Islam. Tawuran diharamkan karena dia termasuk nyawa, termasuk salah satu yang lima dari perkara yang urgen yang dijaga dalam agama Islam. Yang ketiga yaitu harta. Harta sangat dijaga dalam agama Islam. Harta Anda tidak boleh saya ambil, harta saya tidak boleh Anda ambil walau secuil pun. Makanya diharamkan mencuri, diharamkan korupsi, diharamkan termasuk di dalamnya mengambil pajak. Karena atas dasar apa orang mengambil harta seseorang dengan nama pajak? Sebagian ulama yang membolehkan itu apabila ada maslahat yang terlihat untuk rakyat secara umum. Jadi kembali kepada rakyat. Tetapi kebanyakan yang terjadi tidak seperti itu. Nah ini, jadi dari situlah akhirnya diharamkan. Karena Rasulullah SAW bersabda, la yahillu li muslimin, la yahillu li muslimin, tidak halal bagi seorang muslim untuk mengambil apa? Saya ulangi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah." Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersyahadat. Fa in syahidu, kalau mereka bersyahadat, asama minni dima'uhum wa amwaluhum wa hisabuhum 'ala Allah. Kalau mereka bersyahadat, maka terjaga dariku, suci dariku, tidak boleh aku apa-apakan hartanya dan darahnya. Ketika haji wada, Rasulullah SAW bersabda, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun 'alaikum ka hurmati yaumikum hadha. Sesungguhnya darah kalian, kehormatan kalian, harta kalian suci seperti sucinya hari kalian ini, yaitu haji wada, yaitu hari Idul Adha, hari yang paling suci, salah satu hari suci di dalam agama Islam. Nah itu sebabnya tidak boleh untuk mengambil pajak, karena harta seorang muslim tidak boleh diambil tanpa kebenaran. Yang keempat, perkara yang sangat urgen dijaga yaitu kehormatan. Kehormatan yaitu kesucian. Makanya perzinahan diharamkan. Makanya mengaku menjadi bapak seseorang padahal bukan bapaknya diharamkan. Menasabkan seseorang kepada selain nasabnya diharamkan, karena berkaitan dengan kehormatan, kesucian. Yang kelima, akal. Makanya minuman keras diharamkan, merokok diharamkan karena merusak akal, ekstasi diharamkan, narkoba diharamkan karena merusak akal. Ya, ini wallahu a'lam. Jadi begitu asal hukumnya seperti itu, sehingga antum tahu paham apa maksudnya, kenapa kok dilarang. Asal hukumnya, karena asal hukum harta seorang muslim haram untuk diambil. Nah, ketika ada pungutan seperti itu, seperti pajak, maka dia berarti memungut tanpa kebenaran. Allahu'ala. Pemimpin yang dimaksud apakah yang berhukum dengan Al-Quran dan Sunnah ini? Ini syubhat. Orang-orang yang suka mencaci maki pemerintah. Lihat hadis tadi jelas banget. Ya. Tungkiruna, kalian mengingkarinya. Berarti mereka ada yang tidak berhukum kepada hukum Al-Quran dan Sunnah. Paham maksud saya? Kan Nabi Muhammad SAW tetap memerintahkan untuk taat dan patuh meskipun pemimpinnya zalim. Orang zalim berhukum kepada Al-Quran dan Sunnah tidak? Enggak. Berbuat zalim kok. Tapi tetap apa? Ini termasuk syubhat nih. Makanya saya katakan tadi apa istilahnya? Sawalif. Ada dalil begitu tegas seperti matahari di siang bolong, dia tinggalkan, dia pergi sawalif, belok kanan, belok kiri. Ya. Ini para ikhwan. Itu semua kenapa? Hawa nafsu. Dan saya perhatikan para ikhwan, di zaman Utsman bin Affan, Kalau antum baca sejarah, kenapa beliau sampai diberontak? Isu yang diangkat kemiskinan, isu yang diangkat nepotisme, kolusi, sama persis dengan dari kata orang tidak berbeda malam kemarin dengan malam sekarang. Isu yang diangkat itu saja. Begitulah para pemberontak. Ya, ini hati-hati para yang dirahmati oleh Allah. Apa kita juga taat kepada pemimpin hasil kudeta? Maka jawabannya iya. Karena yang paling penting adalah ketika istatabbal amr. Yang paling penting ketika sudah seseorang sudah memiliki kekuasaan. Ustaz, bukankah pemberontakan kudeta itu diharam? Iya, haram hukumnya. Tetapi sekarang dia menjadi pemimpin, mempunyai kekuasaan, berwenang, maka pada situ taat kepada dia. Kira-kira itu yang bisa kita sampaikan, karena saya tidak ingin terlalu lama. Ya, mohon maaf, ini tiga tidak bisa dijawab. Mudah-mudahan bisa kita menjawab pada pertemuan yang akan datang. Ini yang bisa kita sampaikan. Kita cukupkan dengan keperluan majlis. Subhanallah, alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.